sembuh. RT RW belum tahu kalau aku udah sembuh. Cari lurah belum tahu kalau aku sudah sembuh. Memang dulu aku sakit, namun sekarang sudah sembuh. Zaman globalisasi, orang bilang modernisasi. Tetapi orang jelek asal punya uang bukan persoalan. Aku masuk ruang hampa dan 5 menit kemudian aku bercermin, aku jadi ganteng. Ganteng kan? Orang-orang belum tahu kalau aku sekarang ganteng. RT RW belum tahu kalau aku sekarang ganteng. Cari lurah belum tahu kalau aku sekarang ganteng. Memang dulu agak jelek, tapi sekarang aku ganteng. Jual kopi itu loh. Kalau aku memang ganteng kan, nah, siapa yang memuja diriku kalau bukan aku? Wajar dong, aku sudah sembuh kok. Orang-orang sudah tahu kalau aku sekarang ganteng. Orang gila.